Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal muslimun ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pertama-tama tak lupa saya wasiatkan kepada diri saya selaku pembicara, kemudian kepada para hadirin salat Jumat, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Bersama-sama kita mengoreksi diri kita. Apabila ada pelaksanaan perintah yang masih kurang maksimal, mari kita maksimalkan. Segala apa yang kita miliki, kita curahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apabila ada larangan-larangan yang masih kita langgar, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita seluruhnya. Dan ditinggalkan larangan itu, tidak diulangi di masa yang akan datang. Dan senantiasa kita berharap kepadanya, semoga Allah golongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini sejenak kita duduk di masjid ini untuk menunaikan ibadah wajib salat Jumat bagi kaum laki-laki. Dan sejenak pula kita merenungkan satu ayat Al-Qur'an. Sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah ingatkan nabinya, sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau kasihi, baik itu dari kalangan keluarga atau yang lainnya. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan sepenggal kisah Nabi alaihi salatu wassalam bersama pamannya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya paman Nabi Abu Thalib, paman itu keluarga, keluarga Rasul, tapi belum mau masuk Islam. Disebutkan di situ bahwasanya Abu Thalib, bukan sahabat, Abu Thalib, putra beliau baru sahabat, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib sakit menjelang kematiannya. Sebagai keponakan, sangat mencintai pamannya ini, mengkasihi, karena pembelaannya kepada Rasul begitu besar. Sejarah awal mulanya Islam, beliau menyebarkan Islam, dicemooh, diejek oleh orang-orang kafir, diganggu. Ini paman walaupun kafir membela. Pengorbanan yang luar biasa untuk keponakannya ini. Maka di saat-saat sakit itu Rasulullah menyempatkan diri untuk mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan di situ, ya am qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, di mana nanti pada hari kiamat aku bisa membelamu di hadapan Allah azza wajal dengan satu kalimat ini. Harapannya demikian. Namun saat itu paman Nabi Abu Thalib ini tidak sendirian. Ada dua teman kafirnya di situ yang juga menggembosi, teman yang jelek. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini, bahaya teman yang jelek. Di situ Rasul mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dua temannya yang jelek ini gembosi. Hingga demikian terus. Wa dikatakan mata ala millati Abdul Muttalib. Maka saat itu di akhir hembusan nafasnya Abu Thalib mati di atas agama Abdul Muttalib. Apa agama Abdul Muttalib? Agama orang-orang jahiliyah. Mati kafir atau mati muslim ini? Mati kafir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Allah turunkan ayat tadi mengingatkan nabinya, walaupun besar harapan nabi, paman beliau ini mengucapkan la ilaha illallah, namun bukan kehendak Allah yang demikian itu. Maka diturunkan ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jangan sampai, ini ada catatan dari para mufassirin, termasuk diantaranya yang mengingatkan adalah Imam As-Sa'di rahimahullah. Karena di sana ada ayat lain yang menyatakan wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52 Allah menyampaikan sifat Rasul. Sungguh engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka Imam As-Sa'di menjelaskan hidayah yang ini bukan hidayah yang di ayat 56 surat Al-Qasas. Hidayah yang disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52 itu berkaitan dengan hidayatul bayan wal irsyad. Petunjuk Nabi berupa bimbingan, berupa penjelasan yang mengajak manusia kala itu kepada jalan yang lurus, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini hidayah dalam surat Asy-Syura. Adapun yang kita baca tadi, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ini hidayah kepada Islam, kepada keimanan. Jamaah sekalian, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, wal khulasah kita bisa katakan secara ringkas, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun besar kita berusaha untuk memberikan hidayah itu kepada seorang yang kita cintai, niscaya tidak akan mampu, karena hidayah milik Allah, hidayah di tangan Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, yukhbiru ta'ala annaka ya Muhammad wa ghairuka min bab aula la tahdi ghairu la tahdi ghairuka ila siratil mustaqim au kama qala rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwasanya di dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada Nabi, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seorang pun, wa ghairuka min bab aula, selain engkau lebih-lebih lagi. Rasul yang kita junjung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diberikan kabar seperti itu, tidak bisa memberikan hidayah iman kepada orang-orang yang dikehendakinya, apalagi kita, apalagi manusia-manusia yang tingkatannya di bawah Nabi, di bawah Rasul alaihi salatu wassalam, tentu tidak akan bisa. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran, kadang kita ingin memberikan hidayah kepada keluarga kita, kita ingat ayat ini, kita hanya bisa menyampaikan kepada mereka. Kadang kita ingin memberikan kepada orang-orang yang kita anggap harusnya dapat hidayah, namun ternyata Allah berkehendak lain. Allah tidak berikan hidayah, tidak berikan pemahaman yang benar kepada mereka. Namun jangan khawatir, masih ada peluang, kesempatan bagi kita untuk tetap berusaha agar orang-orang yang kita cintai bisa mendapatkan hidayah. Kesempatan itu tetap di bawah kehendak Allah Azza wa Jal, karena hidayah di tangan Allah. Di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wa min asbabil hidayah ad-du'a, di antara sebab hidayah itu doa, bitadhur, dengan penuh serius munajat kita meminta kepada Allah. Termasuk diri-diri kita yang sudah berislam, yang sudah beriman, doa yang sering pula kita baca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah untuk bisa menapaki jalan yang lurus. Kita sudah berislam, kita sudah beriman, namun terkadang godaan iblis dan bala tentaranya menjadikan kita melenceng dari jalan yang lurus, lebih mengikuti hawa nafsu, lebih mengikuti syahwat, syubhat, yang akhirnya dengan sebab itu Allah simpangkan kita dari jalan yang lurus wal iyadu billah. Maka tak henti-hentinya kita manfaatkan waktu-waktu mustajab, di antaranya hari ini ada Jumat sore setelah asar, kita bisa berdoa kepada Allah dengan penuh serius, minta ya Allah, kokohkanlah hati kami ini di atas petunjukmu, di atas keimanan kepadamu ya Allah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa kokoh di atas agama ini, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, di atas pemahaman yang benar. Kita berharap kepadanya karena hidayah di tangannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebab yang kedua adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula yang ketiga, membaca sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang banyak kita jumpai di zaman kita sekarang ini, pembukuan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai luput dalam kehidupan kita. Miris rasanya generasi muda milenial tidak kenal Sahih Bukhari, generasi muda sekarang tidak kenal Sahih Muslim, tidak kenal Sunan Abi Dawud, tidak kenal Sunan Ibnu Majah. Yang dikenal na'udzubillah cerita-cerita fiksi ataupun komik yang tak berguna. Bahkan perlu kita ketahui bersama, komik itu asalnya dari negeri Jepang. Di sana asalnya namanya komik itu untuk menyebarkan pemikiran, yang pikirannya misal madhab menyimpang, dituangkan di situ dalam bentuk gambar. Ide-ide, pendapat, keyakinan yang menyimpang. Yang juga tak kalah parahnya, dari komik itu divisualkan ke dalam film-film kartun. Yang nonton siapa? Anak-anak kaum muslimin. Teracuni pikiran mereka. Seolah-olah dari kantong ajaib itu bisa menciptakan segala hal. Ini keyakinan kufur. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita umat manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan segala yang ada di antara keduanya. Lupa dengan keyakinan seperti ini, ternyata disisipkan akidah yang menyimpang, bahkan akidah kufur dalam film-film seperti itu. Senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri-diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, agar diselamatkan dari ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran kesyirikan, ajaran-ajaran yang menyimpang, yang disisipkan dalam hal-hal di media-media tersebut. Dalam keadaan mungkin kita kecolongan, nontonnya bukan di rumah kita, tapi di rumah tetangga misalnya. Doa kepada Allah, meminta untuk diri-diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sedikit dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya, mengingatkan kita seluruhnya untuk senantiasa menjaga hidayah yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa kita minta keistiqomahan untuk bisa memantapkan hati kita di atas keimanan hingga akhir hayat kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ayuhal muslimun ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sedikit kita mendengar dan berusaha mentadabburi Al-Quran. Satu ayat yang semoga bisa merasuk dalam dada kita ini, kemudian berusaha untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, menjauhi langkah-langkah setan yang ingin menyesatkan kita dari jalan yang benar, menjauhi syubhat dan syahwat, senjata-senjata setan yang menjadikan umat manusia melenceng dari jalan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal baatila baatila wa alhimna ittinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih lil muslimin wulata umurihim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.